ya eneng sing mundut caping gunung jenggleng Mas Wahyu. Ayo diaturake dhisik. Dhisik. Lumantar. Caping gunung jenggleng. Swantenipun sinten monggo? Nak, anakku Cahayu Riri Trengganis maju arene nak. Jenggleng cok. Nggih. Reyak nang jaran. Jarak apa? Reyak nang jaran iki mau Mas. Goleke jaran kuwi lho sing ngene. Jaran nang endi bengi-bengi ngene kok iya jan. Jarane iki. Mosok jarane wedok. Mosok aku nolak. Pengedan. Saben bengi. Kos iki jane sing endi mbok rene munggah. Endi tak mawon sing muni nyawang kowe endi? Adep bringase kaya tembok kabupaten. Jan kota Leran. Nyawang. Oh, bringase kaya tembok nek ra wayu kaya ana. Pager. Pager nggih. Kaya pager kok tembok. Mau aku kaya tembok. Go. Duar dereng niki wau. Dereng duar niki wau. Durung duar. Pripun kurang duar? Oh, mas-masen jarok sik luweh duar lho, Mas. Nek tulung kursine iki, Mas. Nganggo kursi? Nggo apa? Guancang-cek. Kursine kori, Mas. Oh. Siji wae. Siji wae, Mas. Nah. Dibaleni. Insyaallah terana. Rene, terana. Kelarana. Anu ini pamundutan kok kono kurang dhuwur. Lah ya ora apa-apa. Saben bengi. Ki ngopo lho Mas jenenge? Are jenggleng. Nyawa. Tolong siap-siap ambulan Mas Arjono. Siap-siap ambulan, Pak. Go. Eh, cah, iki iki dipirsani sang gabuhane iki. Lah ya kanca-kanca iki piye to? Iki dipirsani. Sak desa para sida iki mirsani jenengan lho. Lah, mirsani. Jenengan ngaku mak cerit, mak cerdo wali eram. Lah, aku wis ngombe strong pas loro e. Strong pas. Malah teko nggone mak cerit. Timbangane turu sore ya Mas Ayu. Timbangane turu sore. Baleni apa ki mau? Timbangane turu sore-sore. Aku mau ngajari orang ngono. Timbangane turu sore ya Mas Ayu. Heeh. Ku mau beda kok ya. Yen memajang. Yen memajang. Kanggo dandut ya. Dandut ya. Yen memajang. Mongkale. Ah. Aku yang gumun anggar pas tak tamak ke kok gak jalan belas. Aja iki sprop. Wetan ibu-ibu ingkang bobot kula teri uluk sayam Bu kepuk weten kalih amit-amit jabang bayi nggih kajenge mboten turun Mas Wahyu ngeten nggih ora mungkin turun wong aku ora ngeloni kok maksudnya nek lha kok pengen ngerti turunanku kok piye sing endi ayo bobok halo wong edan mijet kene tak bales kowe nimbali napa wani gae ayo arep bokong ya iki aku iso iki mau kowe njiwel apa bokong bokong karo tahu bedane apa ya padha empuke bedane yang digoreng hah digoreng tahu digoreng sreng terus pletus pletus pletus diwalik telepok diwalik tahu nek bokong bokong digoreng sreng di diwalik kuwi tahu karo bokong beda nek bokong tahu digoreng kok sreng diwalik telepok ditiliki tahu lho kuwi tahu nek bokong mas sreng beda karo tahu kok sik bokong sreng diwalik wadalah Soto Mbak Siti. Ya Allah gosi. Kui. Cari nih kanca-kanca soto Mbak Siti. Apa? Soto Mbak Siti dia betul. Ya. Soto Mbak Siti kui apa? Yang kini spir so kape. Soto karo Siti beda nih apa? Apa ngerti mas? Soto Mbak Siti. Kalau nasi bakso kono kaya ngerti. Kertas buatan beda nih. Orang ngerti. Yang soto kui su une putih. Nek soto kui su une putih. Iya. Nek Siti mas. Beda karo soto kui. Nek soto kuwi sen soto kae didar to disendok ngono suune katut putih heeh nek Siti aku rung niliki ya tergantung umure kuwi ora beda bedane jaran karo Wahyu rit ha iki bedane jaran karo Wahyu iki Pak Pur pirsa napa Pak kae matur karo penonton ya coba pirsa apa ora pirsa mboten Mas nek jaran kali Mas Wahyu ini bedane napa bedane jaran kali kula niku napa Pak Wah, jangan ngeri. Jenengan ya aja mutung ngono lho, Mas. Angel bedake iki. Oh. Angel bedake ya, Mas ya. Lah aku ki ya ora mesti kok. Ora mesti piye? Ya tergantung setane yang kono mlumah ya aku ora kaya jaran. Ya mung sithik rit, nek jaran iki buntute ana mburi. Oh, nek jaran. Anyar. Nek Mas Wahyu. Kono lho sing ngendika. Sing ngendika kono lho. Aku ramuni lho. Ayo salah esuk. Sing lengket ah. Pacitru. Lho, as. Nyerang aku apa kowe? Yen jenengan to sik nyerang, jan butone. Iya. Dang ding dung ding dang ding dung. kentil mah, geyong, senut mah. Kok nganggu senut-senut gitu loh? Aku mau orang aja nganggu senut-senut. Orang dan tekan terminal. Wah, kok ngubeng yang setan plat ke air. Ya, Pak. Ya, ya, ya. Sik kowe rada rono sik. Piye? Takono bapak-bapak yen kono ketutuki rasane piye? Lah rasane piye to? Rasa bapak-bapak aku takon jenengan wae nek dituthuk rasane piye? Merongkol tekan weteng iki. Senep. Wis. Wah, wis. Kok pendaran? Sesuk bali nang Bogem iki aku. Meng opo? Jahitane udar. Perawan ngewetek ae. Panas udan, udan panas, panas udan. Eop. Mereka nganggo reyok, Mas. Oh, nganggo reyok lho. Sing ngacung sing kon nganggo reyok ngacung. Ngacung sik. Wagah ra ngacung kok. Tak kon ngacung wis kabeh iki. Lah kok gak kok iso ngacung? Eh. Lah kuwi ketoke sing ngadeg karo sing linggih iki betah sing ndi? Ya betah sik lungo. Heh, mergane apa kok iso betah sing lungo? Lah kan bokonge ning iso. Ora wae. Mergane do nganggo standar. Standar nang endi lho? Heh? Standar nang endi? Ya ora mesti standarte ya sok dikrum sok wetek kae sokan noli. Nganggo reyak lho, Mas. Panas udan, udan panas, panas udan, haling haling haling haling. Ajapi. Kencing malah tak sweret munggah e. Ya nguyuh ra tatanan ning mburi kono. Aku iki mau ora pipis kok. Lah ngopo? Ketapoli. Padha wae. Ya. Eh, lanjut, lanjut. Miso. Lah pancen aku ora kanggo nyanyi ta. Lah ya sekali-kali bapak kok malah ra diringi. Miso. Iso. Lah kok iki mau kok elek eram iki mau. Iya mung iki tok. Mung iki tok piye? Mas Lonteng jenenge. Mas Lonteng. Nah, sing bianter iki men mumbul dhuwur. Nah, ngono. Ora mesake to pecicil. Ora mesake pecicil malah crit ngono neh. Sing keras ya, Mas. Keras. Yo, sing keras Mas Lonteng. Sing latihan rada rono sik. Sing latihan rada rono sik, Mas. Ya. So, eh. Rengganis, caping gunung jenggleng, sak ngeriok, sak tulung agungnya.